Mudah-mudahan kita pandai mengambil hikmah dari lagu tadi, sehingga kita menjadi orang yang sujud kepada Allah di sela-sela kesibukan bekerja, dan termasuk orang yang membaca Al-Quran di samping membaca Quran. Nah, kali ini bagaimana kalau saya berbicara tentang cinta? Setuju? Oke. Sebuah nomor yang cukup manis dari volume 12, Citra Cinta. Dihiasi alam manusiawi dengan cinta sebagai rahmatnya, agar dapat hidup berkasih sayang laki-laki dan perempuan, agar dapat mengembangkan keturunan demi penerus perjuangan. Nilai cinta dalam kesucian, jadi janganlah kau menyalahgunakan sebagai pemuas nafsu setan, dan juga janganlah cinta kau jadikan alat pembuat kerusakan. Hati dan waspada, jaga, pelihara, serta kuasailah, sehingga sampai waktunya halal bagimu berdua. Bila hidup cinta tiba di tunas muda berguguran sebelum berkembang, korban dari nafsu birahi durjana yang mengatasnamakan cinta. Janganlah kau menodai citra cinta yang memang suci dan mulia. Cinta pelihara nilai citra cinta,